Ros FM Jakarta. Berani mencoba. Ini ada sebuah cerita. Seorang pembuat jam tangan berkata kepada jam yang sedang dibuatnya, "Hei jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak paling tidak 31.104.000 kali selama setahun?" "Hah?" Jam terperanjat sambil menjawab, "Aduh, mana saya sanggup tuan. Bagaimana kalau 86.400 kali dalam sehari?" 86.400 kali dengan jarum yang ramping-ramping seperti ini? Jawab jam dengan penuh keraguan. Bagaimana kalau 3.600 kali dalam satu jam? Dalam satu jam harus berdetak 3.600 kali. Aduh, banyak sekali itu. Tetap saja jam ragu-ragu dengan kemampuan dirinya. Tukang jam itu dengan penuh kesabaran kemudian bicara kepada si jam. "Nah, kalau begitu, sanggupkah kamu berdetak satu kali setiap detik?" "Nah, kalau begitu aku sanggup tuan," kata jam dengan penuh antusias. Maka setelah selesai dibuat, jam itu berdetak satu kali setiap detik. Tanpa terasa, detik demi detik terus berlalu dan jam itu sungguh luar biasa. Karena ternyata selama satu tahun penuh, dia telah berdetak tanpa henti. Dan itu berarti dia telah berdetak sebanyak 31.104.000 kali. Ada kalanya kita ragu dengan segala tugas pekerjaan yang begitu terasa berat, sahabat. Namun sebenarnya, kalau kita sudah menjalankannya, ternyata kita bisa dan mampu. Bahkan yang semula kita anggap semua itu impossible untuk dilakukan. Kuncinya adalah, jangan pernah berkata tidak sebelum Anda pernah mencobanya. Ayo, berani mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.